إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Akhwani fi din, a'azzakum Allah wa akhawati fillah, kaum muslimin kaum muslimat, rahimani wa rahimukum Allah. Kita lanjutkan kajian kitab Syarah Umdatul Ahkam dan kita masih pada kitab Al-Hudud, kumpulan pembahasan masalah hukum-hukum had. Hukum yang ditentukan langsung di dalam nas-nas, di dalam dalil-dalil dari kitab was sunnah. Dan kita sampai pada hadis yang ke-348. Al-hadithu thamin wal-arba'un ba'da thalathami'ah. An Abdillah ibn Umar radiyallahu ta'ala anhuma annahu qal innal yahuda ja'u ila rasulillahi sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam fadakaru lahu anna mra'atan minhum warjulan زنايا فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما تجدون في التوراة في شأن الرجم فقالوا نفضحهم ويجلدون قال عبد الله بن سلام كذبتم إن فيها آية الرجم فأتوا بالتوراة فنشروها فوضع أحدهم يده على آية الرجم فقرأ ما قبلها وما بعدها فقال له عبد الله بن سلام ارفع يدك فرفع يده فإذا فيها آية الرجم فقال صدق يا محمد فأمر بهما النبي صلى الله عليه وسلم فرجما قال فرأيت الرجل يجنأ على المرأة يقيها الحجارة قال رضي الله تعالى عنه الذي وضع يده على آية الرجم هو عبد الله ابن سوريا. Diriwayatkan dalam hadis ini dari Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, semoga Allah meridhai keduanya, Abdullah ibn Umar, beliau dan bapaknya, kedua-duanya sahabat. Abdullah ibn Umar dan bapaknya Umar ibn al-Khattab, maka disebutkan dengan radhiyallahu ta'ala anhuma. Menceritakan bahwasannya seorang Yahudi datang kepada Rasulullah SAW. Kemudian mereka menyebutkan bahwa ada seorang wanita dari mereka dan seorang laki-laki berzina. Faqala lahum Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW bertanya pada mereka, ma tajiduna fit Taurat? Apa yang kalian dapati dalam hukum Taurat? Fi sya'nir rajam? Apa yang kalian dapati dalam Taurat tentang masalah rajam? Kata mereka, enggak ada rajam. Nafdahuhum wa yujladun. Kami biasa mempermalukan mereka dan mencambuk mereka. Jadi orang yang berzina dipermalukan, diumumkan, dikelilingkan sambil dicambuk. Maka Abdullah bin Salam, sahabat yang mulia yang pernah bersama mereka dari kalangan Yahudi, menyatakan kadzabtum, kalian berdusta. Inna fiha ayatul rajam. Sesungguhnya dalam Taurat ada ayat rajam. Fa'atau bit-taurati fanasyaruha, maka dibawalah kitab Taurat mereka dan dibuka. فوضع أحدهم يده على آية الرجم. Maka diletakkanlah salah seorang mereka, oleh salah seorang mereka tangannya di atas ayat rajam supaya enggak terlihat. Faqara'a ma qablaha wa ma ba'daha. Kemudian mereka mulai membaca apa yang sebelumnya dan apa yang setelahnya. Ayat rajamnya enggak dibaca, ditutupi tangannya. Faqala lahu Abdullah bin Salam. Maka berkatalah Abdullah bin Salam kepada orang tadi, "Irfa' yadak." Angkat tanganmu. Farafa'a yadahu, maka diangkatlah tangannya. Fa'idha fiha ayatul rajam, ternyata di dalamnya atau di bawahnya, di balik tangan tadi, ada ayat rajam. Faqala sadaqa ya Muhammad, maka berkatalah beliau, sadaqa ya Muhammad. Kata mereka, engkau benar, wahai Muhammad. Fa'amara bihiman nabiyu farujima, maka dibawalah dua orang tadi, dan dirajam. Qala fara'aitu ar-rajul yajna 'ala al-mar'ati. Kata Abdullah bin Umar, aku melihat orang tadi melindungi wanitanya, pasangan zinanya. Yaqiha al-hijarah, untuk melindungi dia, melindungi wanita tadi dari batu-batu. Ya tentunya tidak akan bertahan lama. Dia juga terkena batu dan kemudian mati, diikuti dengan wanitanya. Qala radhiyallahu ta'ala anhu. Maka berkata beliau radhiyallahu ta'ala anhu, alladhi wada'a yadahu, yang meletakkan tangannya tadi di ayat rajam, itu adalah Abdullah ibn Surya. Tokoh mereka Yahudi yang bernama Abdullah ibn Surya. Qala Ibn Faris, berkata Ibn Faris, huwa al-'athfu 'ala asy-syai'i wal-hunuwwu 'alayhi. Kata Ibn Faris, maknanya yajna adalah cenderung kepadanya, membungkukkan badannya, wal-hunu menutupi dengan badannya, itu makna yajna. Sedangkan Ibn Surya dibaca dengan dhammah di huruf sad, ba'daha waw mukhaffafah, setelahnya waw tanpa tasdid, thumma ra maksurah, kemudian ra dikasrahkan, kemudian ya, huruf ya beralif, Surya. Kita lihat maknanya secara ringkas. Zana Yahudi bi Yahudiyah fi zamanin Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, telah berzina seorang Yahudi dan seorang wanita Yahudi. Wa kana al-yahudi ya'lamun anna nabiyyana sallallahu alaihi wasallam nabiyyun haqqan. Sedangkan orang Yahudi itu tahu bahwa Nabi Muhammad benar-benar nabi. Hati kecil mereka tahu bahwasanya beliau adalah seorang nabi yang haqqan. Karena ciri-cirinya ada di kitab mereka. Wa ya'lamuna anna syari'atahu ja'at bil yusri was-samah. Dan juga mereka mengira bahwa syariat Nabi Muhammad ini alaihi salatu wassalam lebih ringan, lebih yusr, lebih mudah. Was-samah, banyak toleran. Wa fakkal asar wal aghlal. Syariat Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam banyak melepas belenggu-belenggu yang berat. Banyak melepas rantai-rantai yang mengikat mereka dulunya. Banyak yang dilepas. Maka mereka berharap hukumnya orang berzina di Islam lebih ringan. Atau di syariat Nabi Muhammad SAW lebih ringan. Faja'u ilaihi bihadainil yahudiyaini zaniyain. Maka dibawalah dua orang Yahudi yang berzina ini. Liakuma fiha, agar dihukumi. La'alla indahu hukman akhaffa mimma indahum fit Taurat. Berharap kalau-kalau hukum yang ada dalam syariat ini lebih ringan. Fayakunu lahum ma'adiratan indallah, agar mereka mendapatkan udur dari Allah Subhanahu wa ta'ala dengan tidak menegakkan hukum yang berat yang ada dalam Taurat, yaitu rajam. Wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam 'aliman bi hukmi zani al-musan fi at-Taurat. Sedangkan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tahu apa hukum pezina yang ada di kitab Taurat. Nabi tahu, yaitu hajab. Imma an tariq al-wahyi, bisa jadi Nabi tahu dari wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, atau min ahadi ulama al-yahud, atau dari salah seorang tokoh-tokoh Yahudi. Alladzina aslamu, yang sudah masuk Islam. Maka Nabi pun bertanya pada mereka, an sya'nir rajm fit Taurat. Nabi bertanya pada mereka, bagaimana pendapat kalian tentang rajam? Bukankah ada dalam Taurat? Mutahaddiyan mubayyinan lahum anna al-Quran wa Taurat muttafiqan. Maksud Nabi SAW mengatakan bahwa rajam itu ada di kitab Taurat untuk menunjukkan bahwa apa yang ada dalam syariat Islam dan apa yang ada dalam kitab Taurat sesungguhnya sama. Sebagian besar sama. Kecuali belenggu-belenggu yang Allah hukumi Yahudi dengan berat sebagai hukuman buat mereka, maka itu dilepas. Karena dulu disyariatkannya sebagai hukuman. Maka di zaman syariat Islam dilepas kembali hukuman tadi, dibebaskan, dan tidak lagi dijadikan sebagai hukum yang berat atas mereka. Maka barakallahu fikum. Rasulullah SAW bertanya kepada mereka, apakah ada rajam di kitab kalian? Untuk menjelaskan bahwa hukum rajam itu ada dalam Quran, ada juga dalam Taurat. Muttafiqani ala hadal hukum. Mencocoki Taurat dengan Quran hukumnya. Fahawalut tabdil wat taghyir ala tariqatihim. Tetapi Yahudi berusaha untuk merubah. Berusaha untuk taghyir, mengganti, merubah. Ala tariqatihim, sesuai dengan kebiasaan Yahudi. Maka mereka berkata, nafdahu zuna wa najliduhum. Kami biasa melakukan hukum terhadap pezina dengan mempermalukannya dan mencambuknya. Wa kana Abdullah bin Salam alladhi indahu ilmul kitab. Sedangkan Abdullah bin Salam, sahabat yang mulia ini, pernah belajar, pernah tahu tentang agama Yahudi. Maka Abdullah bin Salam berkata kepada mereka, kadzabtum, kalian berdusta. Fiha ayat ar-rajm. Aku tahu di Taurat ada ayat rajam. Coba ambil, buka. Faja'u bit-Taurat. Maka mereka pun datang membawa kitab Taurat. Fanasyaruha, dan dibentangkan kitab Taurat. Liyabhathu an ayatir rajam, untuk mencari ayat rajam. Fawadu Abdullah ibn Surya, sampai di halaman yang termaksud. Abdullah ibn Surya meletakkan tangannya di ayat rajam, sambil membaca yang atasnya dan yang bawahnya. Membaca ayat yang sebelum rajam dan ayat yang setelah rajam. Faqala Abdullah ibn Salam, maka berkata Abdullah ibn Salam kepadanya, irfa' yadak, angkat tanganmu. Farafa', maka diangkatlah tangannya. Fawajadu ayat ar-rajmi, maka didapatkanlah ayat rajam di bawah tangan tersebut. Kama hiya fi syari'atil Muhammadiyah, persis sama seperti yang ada dalam syariat Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Fa'amara bihima farujima, maka diperintahkan keduanya untuk dirajam. Amalan biqaulihi ta'ala, sebagai pengamalan atas ucapan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa anihkum bainahum bima anzalallah. Hukumilah diantara mereka dengan apa yang Allah turunkan. Fakana min syiddati syafqatir rajul alal mar'ah. Dan karena si laki-laki Yahudi ini sangat sayang pada wanita yang dizinainya, anahu dzakaraha fi tilkal hal syadidah, diriwayatkan bahwa dalam keadaan yang sangat dahsyat, mau mati, dilempari batu, masih sempat melindungi pacarnya, melindungi teman zinanya. Fa akhadha yaqihal hijara binafsih, dia lindungi wanitanya dengan badannya. Ya tentunya sudah kita sebutkan tadi, enggak akan berlangsung lama. Begitu terkena kepalanya saja dia sudah pingsan. Sudah berdarah di kepalanya, sudah merasakan sakitnya. Istafadna min hadal hadithi fawaid. Kita dapatkan dari hadis ini beberapa faedah-faedah. Yang pertama, wujubu haddid dhimmi idza zana. Faedah pertama, wajibnya dihukum orang kafir dhimmi jika berzina. Ini faedah penting. Faedah yang jarang kita dapatkan di hadis-hadis lain. Yaitu, bagaimana hukumnya kafir dhimmi. Kafir dhimmi adalah kafir yang hidup di bawah kekuasaan muslimin. Kafir dhimmi adalah kafir yang ada di negeri muslimin, pemimpinnya pemimpin muslim, dan dia sebagai rakyat. Kafir dhimmi dibiarkan untuk beribadah, beragama dengan agamanya. Tidak dipaksa harus masuk Islam, tidak. Tetapi didakwahi, diajak, kalau mau. Kalau tidak, tidak ada paksaan dalam agama. La ikraha fiddin. Tetapi, kalau mereka melanggar aturan, maka dihukum. Artinya kalau orang kafir dhimmi mencuri dengan nilai yang di atas 3 dirham, ya dipotong tangannya. Kalau mereka berzina, ya dirajam di dalam negara Islam yang menerapkan syariat Islam. Wa iqamatul hudud alaihim fi ma ya'taqiduna tahrimahu. Maka dihukumi hukum-hukum had atas mereka pada apa yang mereka yakini sebagai haram. Apa yang mereka yakini sebagai haram. Hukum mereka yakini bukan kita yakini. Iya. Karena kita menghormati agama mereka. Kalau mereka punya agama. Misalnya. Mengajarkan untuk tidak sholat. Ya pasti. Karena mereka bukan Islam. Maka tidak mewajibkan sholat. Dihukum gak itu? Ya enggak, karena mereka bukan muslim, punya syariat sendiri. Tayib. Tetapi kalau sudah pada perkara-perkara yang hukum-hukum seperti ini, yang semua agama melarangnya, maka harus dihukum. Seperti mencuri, berzina, dan sebagainya. Innal ihsana laisa min syartil Islam, wa huwa madhhabu Syafi'i wa Ahmad. Faedah kedua, bahwa ihsan laisa min syartihi al-Islam. Ihsan itu seorang yang muhsan berzina. Harus dirajam. Apakah disyaratkan harus Islam? Tidak. Yahudi pun dirajam. Nasrani pun dirajam. Yang penting muhsan. Muhsan itu sudah pernah menikah. Sudah pernah menikah. Demikian madhabnya Syafi'i dan madhab Imam Ahmad. Faida wati al kafir fi nikahin sahih syar'i fa huwa muhsan. Maka kalau si kafir ini sudah menikah dengan sah sesuai dengan ajarannya, maka ketika berzina dianggap zina muhsan. Tujra ahkamul muslimin al muhsinin, maka mereka dilangsungkan pada mereka hukum-hukum syariat Islam. Jadi hukum-hukum orang yang berzina muhsan. Yaitu dirajam. Ida tarafa'u ilayna. Jika mereka diangkat permasalahannya kepada penguasa muslim. Kepada kita, maksudnya kepada penguasa muslim. Yang ketiga. Inna syari'atana hakimatun ala ghairiha minas syara'i' wa nasikhah laha. Faedah ketiga, bahwa syariat Islam ini menghukumi syariat-syariat lainnya. Syariat Islam ini menghukumi syariat-syariat lainnya dan nasikhah, membatalkan syariat-syariat lainnya. Yang sama dengan Islam dilanjutkan, yang tidak sama dengan Islam dibatalkan. Demikian faedah ketiga. Walakin Nabi SAW sa'alahu man hukmi Taurah fir rajam. Tetapi Nabi bertanya kepada mereka bagaimana hukumnya yang ada dalam kitab Taurat tentang rajam. Untuk apa? Liyuqim alaihimul hujjah. Untuk menegakkan hujjah. Bahwa apa yang kami bawa ini sama dengan yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam. Bahwa apa yang ada dalam Quran sama dengan apa yang ada dalam Taurat. Aslinya selama Taurat itu tidak dirubah. selama Taurat itu tidak diganti, tidak dikurangi, atau tidak ditutup dengan jarinya tadi. Taib, ternyata dibaliknya ada ayat rajam. Ikhwan ibn na'azakumullah. Dikatakan liqim alaihimul hujjah min kitabihim. Nabi ingin menegakkan hujjah pada mereka dengan kitab mereka sendiri. Bahwasanya di dalam kitab Taurat pun ada rajmil muhsan. Merajam atau dirajamnya seorang yang berzina yang sudah muhsan. Sudah pernah menikah dengan nikah yang syar'i. Dengan nikah yang sah. Wal yubayyin lahum anna kutuballahi muttafiqah. Dan untuk menjelaskan pada mereka, pada Yahudi tadi, bahwa hukum-hukum Allah itu sama. Yang ada dalam kitab Taurat, yang ada dalam kitab Injil, yang ada dalam kitab Al-Quran, sesungguhnya sama. Kalau saja tangan-tangan mereka tidak merubahnya, tidak menggantinya, tidak menghilangkannya, tidak menghapusnya, tidak menutup-nutupinya, dicayakan sama. Ala hadal hukm al-khalid, alladhi fihi rad'ul mufsidin. Yang hukum ini sangat hakim, sangat bijak. Khalid, kekal, terus-menerus. Alladhi fihi rad'ul mufsidin. Yang bisa menghentikan para perusak-perusak tadi. Bisa dibayangkan. Kalau pencuri, apalagi mencurinya miliaran seperti para koruptor, dipotong tangannya. Saya yakin, besok aman negeri ini. Iya kan? Taib, kalau pembunuh dengan sengaja, dikisos. Dan disiarkan di channel-channel TV seluruhnya, dan channel-channel internet seluruhnya, niscaya sekian 40 tahun negeri ini akan aman dari pembunuhan. Taib, ini barokah dari hukum syariat. Yang keempat, istafadna aidan min hadzal hadis, inna haddal muhsan idza zana ar-rajm bil hijara hatta yamut. Yang keempat, ini faedah sama dengan faedah hadis-hadis sebelumnya, yaitu hukum had bagi seorang yang berzina kalau sudah muhsan adalah dirajam, dilempari batu sampai mati. Yang kelima, innal yahuda ahla taghyiri wa tabdil. Dari sini kita tahu, dari hadis ini, ini faedah yang kelima, bahwa Yahudi adalah ahlu taghyiri wa tabdil. Golongan yang suka merubah-rubah agamanya. Golongan yang suka mengganti-ganti, merubah-rubah kitabullah. Merubah-rubah Taurat. Menambah-nambah Taurat. Menyembunyikannya, menghilangkannya, menghapusnya. Taba'an li ahwa'ihim. Mengikuti hawa nafsu mereka sendiri. Wa agradihim, karena mengikuti tujuan-tujuan mereka pribadi. Wa maddiyatihim, karena mereka lebih mementingkan materi, keuntungan dunia. Faedah kelima, kita tahu bagaimana karakter Yahudi. Yang keenam, innal kufara muqatabuna bil ahkamil far'iyyah wa mu'aqabuna 'alaiha. Yang keenam, kita mendapatkan faedah bahwa orang-orang kafir ternyata juga mukhatabun. Diajak bicara dengan syariat ini. Maksudnya, wah orang kafir hendaklah begini, hendaklah begitu. Itu semua yang ada dalam kitab ini, Al-Quran. Bukan hanya untuk muslimin saja. Untuk muslimin dan untuk seluruh manusia. Hanya saja muslimin menerima, mereka menolak. Begitu. Aslinya, surat-surat, ayat-ayat, hukum-hukum untuk siapa? Untuk seluruh manusia. Berarti orang kafir juga diajak bicara. Naam, orang kafir juga diajak bicara. Dengan hukum-hukum syar'iyah, far'iyah. Hukum-hukum detailnya, mereka juga disuruh untuk tidak mencuri, tidak berzina, tidak berdusta, tidak khianat, dan seterusnya. Wa mu'aqabuna 'alaiha. Dan kalau melanggar, mu'aqabun, mereka juga dihukum. Tidak bisa bebas dari hukum. Mereka tetap dihukum. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.